Asbahtu mutafailan, kalimat dari isimnya kana, dari isim yang mabni yang pertama dhamiran. Seperti misal asbahtu mutafailan, tu itu yang dijadikan syahid oleh mu'alif bahwasannya isim kana boleh terdiri dari isim yang mabni, yaitu dalam bentuk dhamir. Tu fi mahalli raf'in, dhamir tu yaitu ana. Asbahtu tu fi mahalli raf'in sebagai isimnya asbaha. Kemudian mutafailan mansub sebagai khabarnya asbaha, yang mana tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Sehingga artinya saya pada waktu pagi menjadi orang yang optimis. Pada waktu pagi saya adalah orang yang optimis. Sehingga asbahtu mutafailan. Kemudian asbahtu asbaha fi'lun madin, dia adalah fi'il madi naqisun. Ingat fi'il yang naqis karena asbaha dia adalah tidak butuh kepada fa'il, tetapi dia butuh kepada mubtada dan khabar. Sehingga mu'alif menyatakan asbaha fi'lun madin naqisun, dia adalah fi'il madi yang naqis. Watta dalam contoh asbahtu dhamirun mabniyun, dia adalah betulnya dhamir yang mabni. Fi mahalli raf'in, dia fi mahal kedudukannya karena isim yang mabni tidak mempunyai kedudukan. Ismu asbaha, dia menjadi isimnya asbaha ataupun isimnya kana. Itu dari isim yang mabni. Itu dhamir bisa antum masuk ke semuanya. Misal kuntu jalisan ataupun kunna, kunna jalisina ataupun kunna tullabul, kunna tullabal ilmi, kami ini adalah para penuntut ilmu. Ataupun contoh dhamir yang lainnya, yang macam-macam dhamir, baik itu dhamir ghaib ataupun ghaib mukhatab ataupun dhamir mutakallim, itu bisa antum masuki ke dalam fi'il ataupun saudara-saudaranya kana, karena saudaranya kana itu adalah semuanya fi'il. Kemudian contoh yang kedua dari isim yang mabni dalam bentuk isim isyarah. Amsa hadzal maridu mustarihan. Mustarihan dari fi'il istaroha, yastarihu, maka isim fa'ilnya adalah mustarihun. Amsa hadzal maridu mustarihan, pada waktu sore orang yang sakit ini sembuh, sehat ataupun istirahat. Hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahalli raf'in ismu amsa. Sehingga hadza dari isim isyarah yang menunjukkan arti dekat. Isim isyarah mabni, dia adalah bentuknya isim isyarah dan i'rabnya mabni dia, maka i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Karena isim isyarah, isim yang mabni, dia tidak mempunyai kedudukan. Isimnya amsa. Ataupun isim mausul, contoh yang isim mausul, kana alladzina faza lahul intaj. Nah, kana alladzina faza lahul al intaj. Sehingga alladzina fi mahalli raf'in sebagai isimnya kana dari isim mausul. Nah, itu dari isimnya kana dari isim yang mabni. Kemudian kita lanjutkan wa sayati sarhu dzalika inda dirasatil ismil mabni fil fasri tali. Malih menyatakan dan akan datang penjelasan yang demikian itu, yaitu maksudnya dari isim yang mabni, tatkala mempelajari isim-isim yang mabni pada pasal yang berikutnya. Sehingga tali majrur, tanda jarinya dengan kasrah muqaddarah karena isim yang mangkus, dia adalah sebagai naat yang mana manutnya adalah al-fasli. Kemudian sarhu, di situ isim yang marfu sebagai fa'il dari fi'il apa ya'ti, kemudian kemasukan huruf sin yang mana diri tufidu lil mustaqbal, yang mana fungsinya adalah untuk menunjukkan masa yang akan datang, dan akan datang penjelasannya ataupun akan datang penjelasannya yang demikian itu. Al-musyaru ilai dalam isim isyarah adalah isim yang mabni. Nah, kuning palingkan untuk kaidah yang untuk kaidah isyarah kana dan saudara-saudaranya yang ketujuh. Tu'tabaru af'alul muqarabati warraja'i wasyuru'i min akhwatikana. Dan af'alul muqarabah dan af'alul raja' dan af'alul suru' digolongkan termasuk daripada saudara-saudaranya kana. Jadi saudaranya kana diantaranya adalah af'alul muqarabah dan af'alul raja' dan af'alul suru'. Di samping itu juga di sana ada saudaranya kana yang lain yang mana tufidul istimrar seperti mazala, manfaka, mafatia, mabariha. Dan juga di sana ada saudaranya kana yang tufidul taukid yang mana fungsinya untuk menunjukkan arti waktu seperti amsa, bata, bala, kemudian adha, amsa wa ila akhirih, dan juga linafyi laisa, kemudian litahwil atau litahawul untuk perubahan benda ke benda yang lainnya seperti soro. Dan di sini tu'tabar digolongkan. Berarti kan digolongkan saudara-saudaranya kana adalah af'alul muqarabah, fi'il yang menunjukkan arti dekat. Wa af'al raja dan pengharapan. Wasyuru dan artinya nanti memulai. Wasyuru cepat. Min akhwati kana termasuk daripada saudara-saudaranya kana. Wa hadhil af'al dan fi'il-fi'il ini hiya, dia adalah yang pertama kada, kemudian kariba, kemudian aushaka lil muqarabah, sehingga itu namanya lil muqarabah ataupun karuba, bukan kariba, karuba lil muqarabah untuk menunjukkan waktu dekat. Seperti dalam contoh yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Sehingga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir-hampir saja petir ataupun kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi lil muqarabah menunjukkan waktu dekat, hampir saja waktunya. Sehingga al-barku marfu sebagai isimnya kada ataupun yakadu. Yang kenapa? Karena yakadu dia adalah saudaranya kana. Sedangkan saudaranya kana dalam merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, itu kada. Kemudian karuba. Aushaka sama artinya lil muqarabah. Contoh yang karuba, misal aushaka, misal aushakal waktu ayyan tahiya. Misal yang aushaka misalnya adalah aushaka al waktu ayyan tahiya, hampir-hampir saja waktu itu habis ataupun selesai. Sehingga waktu dalam contoh aushakal waktu ayyan tahiya, al-waktu marfu sebagai isimnya aushaka saudaranya kana. Kemudian selanjutnya asa hara ikhlaulaqa lirraja. Asa hara ikhlaulaqa lirraja itu untuk pengharapan. Ya, Bang, pengharapan. mudah-mudahan, sehingga artinya nanti asa har ikhlalaqa adalah bisa antum artikan mudah-mudahan nanti artinya. Kenapa? Karena menunjukkan pengharapan. Seperti misalnya asa Muhammadun atau asa Muhammadun ayatia gadan, mudah-mudahan Muhammad itu besok datang. Sehingga kalimat asa Muhammadun ayatia gadan, asa di situ isya saudaranya kana, af'alur raja termasuk daripada saudara-saudaranya kana, dan Muhammadun marfu sebagai isimnya asa, dan khobarnya adalah jumlah fi'liyah. Nanti akan datang penjelasan syarat untuk af'alul muqarabah dan af'alul raja dan af'alul suruh bagaimana khobarnya, insyaallah kan datang sebentar lagi. Kemudian syara'a ansha'a akhadha tafiqa ja'ala habba lisyuro, sehingga namanya af'alu syuro, yang mana artinya adalah mulai, artinya mulai. Syara ansa'a akhadha tafiqa, kemudian ja'ala habba lisyuro, artinya adalah menunjukkan memulai. Seperti misal akhadha Muhammadun yadhabu ilal madrasah, kalimat akhadha Muhammadun yadhabu ilal madrasah. Dalam contoh akhadha Muhammadun yadhabu ilal madrasah, jangan antum bawa ke akhadha yang artinya mengambil. Ini adalah masuk kepada mubtada dan khobar, maka dia adalah bukan fi'il yang tam, bukan fi'il yang membutuhkan fa'il, tetapi itu fi'il yang naqis, yang itu adalah saudara-saudaranya kana. Sehingga artinya mulailah Muhammad itu mau pergi ke sekolahan. Nah, ataupun contoh yang lainnya, ansha'a ansha'a al-ummalu ya'maluna fil ma'mal, ansha'a al-ummalu ya'maluna fil ma'mal, kalimat mulailah para karyawan itu bekerja di laboratorium. Sehingga kalimat ansha'al ummalu, kalimat al-ummalu marfu sebagai isimnya ansa'a yang saudaranya kana, dan khobarnya adalah ya'maluna filma, ya'malun jumlah fi'liyah. Ataupun contoh yang lainnya, dari af'alus suru bisa untuk tambahkan hal-hala. Hal-hala itu juga termasuk diantaranya saudara-saudaranya kana yang af'alus syuru. Sehingga af'alus syuru bisa antum tambahkan yang pertama syara'a, kemudian ansha'a, kemudian akhadha, tawfiqa, ja'ala, habba, kemudian hal-hala. Hal-hala itu bisa antum tambahkan. Seperti dalam contoh wati'na diyaral mu'taddina wa hal halatin nufusu qabalal imamati tashaq. Ya, sehingga artinya saya menginjak rumah orang yang melampaui batas, wa hal halatin nufusu, maka mulailah jiwa saya ini nyawanya sebelum kematian. Itu dalam sebuah syair menyatakan wati'na diyaral mu'taddina wa hal halatin nufusu qablal imamati tashaq. Sehingga an-nufusu marfu sebagai isimnya hal hala, yang mana dia adalah af'alus suru saudaranya kana. Sehingga saya artinya tadi wati'na diyaral mu'taddin, saya menginjak rumahnya orang yang melampaui batas, wa hal halatin nufus, maka mulailah jiwa saya ini qoblal imamati sebelum kematian tashaq, nyawanya melayang sebelum waktu kematiannya. Itu hal-hal. Nah, wa hadhihi al-af'al turfa'ul mubtada'a. Saya ulangi, wa hadhihi al-af'alu tarfa'ul mubtada'a wa laysa turfa', tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara wa yakunu khabaruha daiman jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Dan ini syarat, syarat kalau ingin membuat sebuah kalimat dari af'alur roja dan af'alul muqarabah dan af'alus suruk, harus khabarnya itu dari jumlah fi'liyah yang fi'ilnya dari fi'il mudhari', bukan tidak boleh dari fi'il madhi ataupun fi'il amr. Berbeda dengan saudara-saudara kana yang lainnya. Kalau saudara-saudara kana yang lainnya, ini boleh saja, baik itu dari fi'il madhi, baik itu dari fi'il mudhari', ataupun toh pun kalau ada boleh dari fi'il amr. Tapi saya kira itu tidak ada. Nah, wa hadhil af'al, dan fi'il-fi'il ini yaitu af'al rujuk, af'al rajak, dan af'al syuruk, dan af'al muqarabah, tarfa'ul mubtada'a, dia ini merupakan mubtada, wa tansibul khabara, dan juga menasabkan khabarnya, wa yakunu khabaruha, dan menjadilah khabarnya daiman selalu ataupun senantiasa jumlatan fi'liyatan dalam bentuk jumlah fi'liyah. Itu susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il nanti. Fi'luha mudhari'un, sekalipun di situ bentuknya jumlah fi'liyah, tapi harus dengan syarat berikutnya, fi'ilnya harus dari fi'il yang mudhari'. Sehingga wahadil af'al, wawu di situ wawu al-ibtida, irobnya hadihi fi mahalli raf'in, sebagai mubtada dari isim yang mabni, isim isyarah. Al-af'alu marfu, sebagai badal dari yang mana mubdalnya adalah hadihi. Turfa'ul mubtada'a, tarfa'ul mubtada'a, tarfa'u fil fa'il, yang mana fa'ilnya adalah domirun mustatir, domir yang tersimpan, yang takdirnya hiya, kembali kepada al-ahadihil af'al. Al-mubtada'a, al-mubtada'a mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il tarfa'u. Wa tansibul khabara, tansibu fil mudhari marfu, ataf kepada tarfa'u, dan fa'ilnya domirun mustatir, takdir huhiya, kembali kepada hadihil af'al juga kan ataf. Al khabara mansub sebagai maf'ulun bih dari fil fa'il tansibu, sehingga mengartikannya wa tarfa'ul mubtada, dan dia yaitu af'alul muqarabah dan af'alur raja dan af'alus suruk, dia ini adalah merofakan mubtada wa tansibul khabara, dan menasabkan khabarnya. Misal kadat samsu tusyriku, kalimat di sini yang dijadikan syait oleh mu'alif kalimat tusyrik, tusyriku pakai qaf. Dia adalah sebagai khobar daripada khobar kana ataupun khobar kada, yang mana bahwasanya khobar kada harus dari fi'il mudhari', dari jumlah fi'liyah. Sehingga as-samsu ismu kada marfu'un bidhommah, kalimat as-samsu dia adalah isimnya kada yaitu af'alul muqarabah, marfu' tanda rofanya dengan domah karena isim yang mufrad. Tushrik jumlatun fi'liyatun khobaru kada, yaitu tushrik dia dinamakan jumlah fi'liyah karena susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yang mana fa'il daripada tusyrik adalah domirun mustatir jawazan takdirhu hiya, yang kembali kepada as-samsu. Berarti as-samsu di sini adalah mu'annas. Sehingga tusyriku jumlatun fi'liyah, jumlah fi'liyah, khobarnya kada, i'rabnya adalah fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena kada adalah merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Hanya saja kalau af'alur roja itu ada af'alul muqarabah, fi'ilnya khobarnya dari jumlah fi'liyah. Kalau jumlah menduduki i'rab, berarti dia adalah fi mahalli. Kalau menduduki nasab berarti fi mahalli nasbin. Kalau marfu berarti fi mahali rafin, kalau majrur kalau ada berarti fi mahali jarin. Dan di sini tusrik jumlah fi'liyah menduduki kedudukan mansub sebagai khobarnya kada, maka fi mahali nasbin sebagai khobarnya kada. Ataupun contoh yang lainnya dari bentuk fi'il mubarak, yakadu zaituha yudi'u. Contoh yang lain, yakadu zaituha yudi'u, hampir-hampir minyak itu menerangi. Ya, yakadu zaituha yudi'u, hampir-hampir saja minyak itu bisa menerangi. Sehingga zaituha, zaitu marfu sebagai isimnya kada dalam bentuk fi'il mudhari', tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Kemudian khabarnya adalah yudi'u, jumlah fi'liyah dalam bentuk fi'il yang mudhari'. Kenapa? Karena syarat untuk afalur roja' dan afalul muqarabah harus dari fi'il yang mudhari'. Kemudian artinya dari contoh, kadati syamsu tusyrik, hampir-hampir matahari itu terbit. Hampir-hampir saja matahari itu terbit. Kemudian itu untuk syarat af'alul muqarabah dan af'alur roja' dan af'alus syuru', fi'ilnya dari khobarnya dari jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya tidak boleh fi'il madi dan juga tidak boleh fi'il amar, tapi harus dalam bentuk fi'il yang mudhari'. Itu syarat. Sehingga nanti kalau antum bikin kalimat harus dari fi'il yang mudhari'. Wa yaktarinu khabaru hadhil af'al bi'an ala nahwil ati. Untuk kaidah selanjutnya, dan bergandengan dengan fi'il-fi'il ini, atau bisa antum ganti dengan majhul, boleh, sama-sama saja boleh. Wa yuktaranu khobaru hadihil af'ali bi'an ala nahwil ati, dan digandengkan dengan khobar-khobar ini dengan an. Jadi nanti di sana ada yang harus menggunakan an dan juga harus menggunakan dan boleh menggunakan an, dan juga di sana apa namanya harus tidak ada annya. Ini kalau af'alur roja dan af'alur syuru' dan af'alul muqarabah, hanya itu syaratnya. Dan di sini pertama, wujuban, wajib harus bergandengan fi'il mudhari'nya harus dengan an. Hukumnya wajib bersama hara dan ikhlaulaqa. Jadi tatkala antum ingin membikin susunan mubtada dan khobar, kemudian kemasukan af'alur roja dan af'alus suru dan af'alul muqarabah, harus memperhatikan syarat yang berikutnya, berikut ini. Ada yang khobarnya itu wajib diberi an, dan juga ada khobarnya yang boleh diberi an, dan juga ada khobar yang tidak boleh diberi an. Dan sekarang wajib, wujuban, harus diberi an fi'il mudhari'nya bersama hara wa ikhlaulaqa. Hara dan ikhlaulaqa termasuk daripada af'alul roja. Hara dan ikhlaulaqa yang artinya mudah-mudahan, wajib. Wahara dan ikhlalaqa maknahuma huwa nafsu makna asa. Hara dan ikhlalaqa makna keduanya itu adalah sama seperti makna asa, itu mudah-mudahan af'alur roja. Misal harat tibbu ayyu alijal amrada almustaksiyata. Sulangi, harat ataupun ikhlau laqa ayat tibbu ayyu alijal amrada almustaksiyata. Perhatikan kalimat di sini sayanya adalah ayyu alij. Di situ ada jumlah fi'liyah yang betulnya fi'il mudhari dan harus wajib dikasih an. Sehingga i'rabnya at-tibbu marfu sebagai isimnya haro ataupun ikhlau laqa ayyu alija yu'alija fi'il mudhari mansub karena kemasukan an. Dan peletakan an bersama fil mudore adalah wujuban, hukumnya wajib karena bersama haro dan ikhlau laqa. Al-amrodo mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il yu'alij. Al-mustaksiyata mansub sebagai na'at sifat yang mana man'utnya adalah al-amrod. Sehingga kita artikan yakadu ataupun haro ikhlau laqat tibbu mudah-mudahan obat itu ayyu alijal amradal mustaksiyah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang parah. Sehingga haro ikhlau laqat itu kita artikan mudah-mudahan karena haro dan ikhlau laqat adalah af'alur roja'. Sehingga artinya mudah-mudahan obat itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang parah ataupun yang ganas. Sehingga di sini syahid oleh mu'alif dijadikan syahid adalah ayu alis, hukumnya wajib itu kalau pakai haro dan ikhlau laqo. Misalnya ikhlau laqo ikhlau laqa Muhammadun ayyadhaba filat suki. Sehingga hukum di situ hukum wajib. Kenapa? Karena bersama ikhlau laqa ataupun haram. Mudah-mudahan Muhammad itu pergi ke pasar. Nah, itu wajib. Wa katsiran, yang kedua, kebanyakan. Berarti kan? Wa katsiran dan kebanyakan dalam artian kebanyakan di sini adalah toh pun nanti kalau dia tidak ada annya berarti itu adalah boleh, cuma kebanyakan itu menggunakan an bersama asa wa ausyaka. Sehingga tatkala antum menggunakan susunan mubtada dan khobar dengan menggunakan asa dan ausyaka, ini kebanyakan menggunakan an dan juga tidak menggunakan an. Kenapa? Karena katiran cuma kebanyakan saja digunakan dengan an bersama asa dan ausaka. Sekalipun toh nanti di sana tidak ada yang menggunakan an bersama fiil mudhari'nya. Nah, misal asallahu ayatiya bil fathi. Contoh yang lain sebelum menginjak contoh dalam kitab. Asallahu ayatiya bil fathi. Kalimat Allahu marfu sebagai isimnya asa dan penggunakan ayatiya bersama an adalah hukumnya katsiran, kebanyakan, dan khobarnya adalah jumlah fi'liyah ayatiya fi mahalli nasbin sebagai khobar daripada asa. Dan juga boleh antum katakan boleh, cuma dalam kitab halaman 39 asar rakhau ayyanduma. Asar rakhau ayan duma. Mudah-mudahan ya kemakmuran itu kelak, itu akan datang. Ayan dom, ayan duma, dia adalah dawam. Apa dawam? Terus menerus. Atar rakau ayan duma, mudah-mudahan kemakmuran itu terus menerus. Dama yadumu dawamun. Sehingga kalimat di sini adalah ayan duma. Kalimat ayan ayan duma dia adalah katiran, kebanyakan menggunakan asa, sehingga arraqa'u marfu sebagai isimnya asa. Kemudian an di situ adalah katiran, kebanyakan menggunakan an. Yaduma dia di situ adalah mansub sebagai karena dijauh dengan an, dan ayyaduma adalah dia fi mahalin nasbin sebagai khabarnya asa. Mudah-mudahan kemakmuran itu terus menerus dawam. Kemudian contoh selanjutnya, asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Antum cermati dan perhatikan contoh selanjutnya. Asa antaku antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mu'alif memberikan contoh yang di sini adalah tidak ada isim asa. Mu'alif memberikan contoh asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ini adalah contoh yang salah. Contoh ini adalah contoh yang salah. Kenapa? Karena asa butuh kepada mubtada dan khobarnya. Dan sekarang antum perhatikan kalimat asa antakrahu syai'an di sini adalah tidak ada yang namanya isimnya asa. Tidak ada. Tidak ada isimnya asa. Adanya pun kalau ada antakrahu itu dijadikan khobarnya asa, tetapi mana mubtadanya dan mana isimnya asa. Sehingga contoh di sini adalah contoh yang salah. Kita ganti dengan contoh yang benar, adalah contohnya asa rabbukum ayyarhamakum. Nah, contoh asa rabbukum ayyarhamakum sebagai ganti contoh yang salah tadi adalah asa asa rabbukum ayyarhamakum. Mudah-mudahan Rabb kalian merahmati, memberikan rahmat terhadap kalian. Kemudian contoh selanjutnya dengan ausaka. Itu tadi dengan asa, sekarang contoh dengan ausaka. Ausaka lailu ayyan jalia. Ausaka lailu ayyan jalia. Hampir-hampir ataupun mudah-mudahan malam itu terang. Ayyan jalia terang. Saya di sini adalah an katiran, boleh antum katakan ausakal lailu yanjali, dan juga boleh antum katakan ausakal lailu ayyanjaliya bersama an. Sehingga lailu marfu sebagai isimnya ausaka, tanda rafanya dengan domah karena isim yang mufrad, dan ayyanjaliya jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai khabarnya ausaka. Itu kathiran, kebanyakan. Kemudian kita selanjutnya qalilan, sedikit, sedikit sekali bergandeng khobarnya. Ini tadi nanti kada bersedikit sekali bersambung dengan an, mungkin bahkan dijumpai tidak ada. Toh pun nanti kalaupun ada, tapi sedikit sekali penggunaannya, yaitu bersama kada dan karuba. Kada dan karuba, yang mana kada adalah menggunakan apa namanya af'alul muqarabah, dan karuba juga sebagai af'alul muqarabah, dan ini qalilan, sedikit sekali penggunaan dengan an. Misal kadatil azmatu tanfariju. Kadatil azmatu tanfariju. Kalimat tanfariju di situ tidak ada annya. Kenapa? Karena sedikit sekali tatkala mubtada dan khobar kemasukan kada menggunakan khobarnya menggunakan an, ini sedikit sekali. Sekali mutlak antum katakan kadatil azmatu antan farija, ini boleh-boleh saja. Silahkan. Kenapa? Karena kalilan. Sehingga artinya hampir-hampir saja krisis itu tertanggulangi. Al azmatu krisis tan farij adalah tertanggulangi. Sehingga al azmatu marfu sebagai isimnya kada. Kemudian tan farij, tan fariju fi'il mudhari' jumlah fi'liyah karena terpenuhi syarat. Kena khobar daripada kada dan teman-temannya, dia itu harus berbentuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari'. Sehingga tan fariju terpenuhi syarat. Sehingga i'rabnya fi mahalli nasbin sebagai khobarnya kada. Contoh koroba ataupun koroba contohnya sama kadat itu bisa antum ganti dengan kariba ataupun karuba. Kini kita selanjutnya wayamtani'u iktiranuhu bi'an ma'ajami'i af'alis suruh dan tercegah bersamanya dengan an atau bergandengannya dengan an bersama semua af'alus syuruk. Jadi semua af'alus syuruk itu tidak boleh fi'ilnya kemasukan huruf an sekalipun dalam bentuk fi'il mudhari', tetapi khusus semua untuk af'alus syuruk ini tidak boleh khobarnya dari fi'il mudhari' kemasukan huruf an tamtani'u tercegah ataupun dilarang. Mamnu. Misal akhadal auladu yal'abuna. Kalimat yal'abuna di situ adalah khaliatan min harfi an. Dia itu adalah kosong sunyi terlepas daripada huruf an karena fi'ilnya ataupun soda yang masuk kepada mubtada dan khobar adalah af'alus syuruk. Karena af'alus syuruk dia adalah tercegah maksudnya an kepada khobarnya. Tidak boleh. Kalau antum katakan akhoda al-auladu ayyal abu, ini adalah misalun khotok, misal yang salah. Kenapa? Karena syaratnya af'alus syuruk adalah fi'ilnya tidak boleh kemasukan huruf an. Sehingga kita irob akhodal awladu yal abuna akhoda af'alu syuruk saudaranya kana al awladu marfu tanda rafanya dengan domah karena jamak taksir sebagai isimnya akhoda yal abuna yal abun fil fa'il fa'ilnya adalah wawul jama'ah. Di situ yang kembali kepada al-aulad dan jumlah fi'liyah dari fi'il mudhari' yal'abuna fi mahalli nasbin sebagai khabarnya akhadha. Itu contoh dengan akhadha af'alus syuruk. Kemudian contoh selanjutnya habbatit tuyuru tugharridu habbatit tuyuru tugharridu mulailah burung-burung itu berkicau tugharrid tugharridu berkicau sehingga at-tuyuru marfu sebagai isimnya habba karena habba di sini adalah afalus syuruk dan tugharridu jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin sebagai khobarnya habba. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya saudaranya kana itu ada af'alur raja dan af'alus syuruk dan af'alul muqarabah dan kemudian khusus untuk af'alus syuruk dan teman-temannya ini tatkala digunakan ataupun dipraktekkan ke dalam sebuah jumlah di sana ada yang wajib menggunakan an pada fi'il mudhari'nya dan juga di sana ada katsiran kebanyakan menggunakan an bersama fi'il mudhari'nya dan juga qalilan sedikit sekali bersamaan bersama fi'il mudhari'nya, dan juga ada yang tercegah, tidak boleh adanya an bersama fi'il mudhari' tatkala ingin menggunakan dengan fi'il af'alus syuru'. Terus kemudian contoh yang tadi, asa antak rusyai'an, inilah contoh yang salah sebagai ganti. Sudah saya kasih seperti asa rabbukum ayyarhamakum, itu contoh yang benar. Adapun contoh yang berikan mu'alif di sini adalah contoh yang keliru. Kenapa? Karena tidak ada mubtada dan khabarnya. Nah, kita lanjutkan malakhudatun. Af'alul muqarabati warraja'i wasyuru'i la tutasarrafu. Af'alul muqarabah warraja wasyuru' itu adalah la tutasarraf, tidak bisa ditasrif. Ay, yang dimaksud tustakmalu fil madi faqat, yaitu yang dimaksud dengan la tutasarraf yang tidak bisa ditasrif adalah yang dimaksud tustakmalu, dia digunakan fil madi faqat, dalam bentuk fi'il madi saja, tidak boleh bentuk fi'il mudhari, dan juga tidak boleh dalam bentuk fi'il amar. Itu yang dimaksud dengan la tutasarrafu. Ma ada kecuali tadi umum, kemudian dikeluarkan dari perkecualian, ma ada kada wa aushaka wa tofiko wa ja'ala, kecuali fi'il-fi'il kada aushaka tofiko dan ja'ala, fayati minhal mudore, dan mereka-mereka ini punya fi'il mudorenya. Jadi tadi malu menyatakan semua secara umum, kemudian dari keumuman tadi dikeluarkan yang khusus. Semua af'al muqarabah dan af'al roja dan af'al syuruh ini tidak bisa ditasrif, yaitu dia hanya mempunyai fi'il madi saja, kecuali yaitu fi'il kada awsaka tofiko ja'ala, yang dari af'alu syuru dan af'al roja dan af'alul muqaraba, mereka ini mempunyai fi'il madi dan juga mempunyai fi'il mudore. Seperti yakadu kada, yakadu sama'u ayyam tira. Ya, ataupun contoh lagi watofiko, watofiko yang contoh yang lainnya. Misal yakadul barku yakhtafu absarahum. Sahihnya di sini adalah yakadu, datang dalam bentuk fi'il mudhari. Kenapa? Karena af'alul muqal af'alur raja yakadu, af'alul muqarabah yakadu ataupun kada, hanya kada yang bisa mempunyai fi'il mudhari. Kadang-kadang suatu saat kada dan kadang-kadang yakadu. Seperti firman Allah, yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir-hampir saja petir itu menyambar penglihatan mereka. Sehingga kita erop al-barku marfu sebagai isimnya yakadu, tanda rofanya dengan domah karena isim yang mufrad. Yakhtafu fi'il mudhari marfu, dan peletakan fi'il mudhari sebagai khobar daripada yakadu adalah wajib, harus dari bentuk fi'il yang mudhari, jumlah fi'liyah khobar daripada kada. Kemudian dan fa'il domirun mustatir, fa'il daripada yakhtafu domirun mustatirun jawazan takdirhu huwa, yang kembali kepada al-barku. Kemudian absara, absara mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il yakhtafu, hum fi mahalli jarrin mudhafun ilai, itu syai'an isti yakadu. Kemudian qalilan tadi dengan kada itu sedikit sekali, toh pun bisa antum bikin ataupun bisa dikasih an. Misalnya yakadul barku ay yakhtafa absarahum, kalau ingin dikasih an, karena di sini ayat maka tidak. Begitu. Nanti kalaupun ingin bikin contoh yang lainnya, silakan boleh dikasih an dan juga boleh tidak dikasih. Kemudian contoh yang selanjutnya, yusiku saifu ayantahiya. Contoh ausaka yang af'alul muqaraba. Ausaka adalah fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya ausaka yusiku. Sehingga yusiku as-saifu ayantahiya. Hampir-hampir saja musim panas itu habis. Sehingga yusiku as-saifu, as-saifu marfu. Sebagai isimnya yusiku. Kemudian ayantahiya, ayantahiya, yantahiya fi'il mudhari' mansub karena didaul dengan huruf an. Dan fa'il domirun mustatirun takdir huwa kembali kepada as-saifu. Dan jumlah fi'liyah ayyantahya fi mahalli nasbin sebagai khobar daripada yusiku. Kemudian peletakan an di sini adalah kathiran, kebanyakan. Sehingga boleh antum kasih yusiku saifu yantahi, dan juga boleh antum kasih yusiku as-saifu ayyantahya. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kebanyakan menggunakan ausaka bersama an dan fi'il mudhari'nya. Halas. Kemudian kita lanjutkan khabaru inna. Khabaru inna huwa kullu khabarin lil mubtada'in tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha. Wa khabaru inna yakunu daiman marfu'an. Lanjutkan yang selanjutnya adalah isim yang marfu, khabarnya inna. Khabar inna dia adalah setiap khabar untuk mubtada yang masuk kepada mubtada tadi huruf inna ataupun saudara-saudaranya. Dan khabar inna selalu dalam bentuk isim yang marfu. Misal inna zaidan qaimun. Sahihnya di sini adalah qaim. Qaim khabaru inna marfu'un bi